Bila tak ada lagi hasratmu untuk pertahankan cintaku di dalam lorong hatimu, sudahlah lupakan saja kisah yang pernah tercipta di antara rasa-rasa yang dulu pernah tertuju pada. Kisah yang pernah tercipta di antara.